Jadi yang kedua, saya ulangi ucapan Abdul Qarnain tentang sekolah kepada sebagian masyayikh, yang sebelumnya poin masalah sekolah ini direncanakan akan diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing, sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Dan ini sebenarnya sudah dikumpulkan oleh Ustaz Luqman kedua belah pihak tersebut supaya cepat penyelesaiannya. Sebab selama ini kalau sendiri-sendiri enggak selesai-selesai. Yang seharusnya yang mengadakan madrasah itu dia yang bertanggung jawab menulis terlebih dahulu kan, baru diserahkan kepada yang mengkritiki, ini masalah ini tulis, masalah ini tulis, masalah ini tulis. Seharusnya begitu. Tetapi karena tidak ada niatan yang baik untuk memperbaiki sekolah tersebut, tidak dilakukan ini sampai sekarang. Ini mengesankan Abdul Qarnain, masya Allah, bahasanya luar biasa ya. Diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing, sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Prakteknya kapan? Tidak mungkin terjadi, karena sudah kumpul, ya seperti itulah Abdul Qarnain. Ini penipuan terhadap umat dan inilah la'ab dia. Bermain-main aja cuma. Kalau mau selesai sudah. Kemudian dia mengatakan, melanjutkan. Keadaan ini mengharuskan adanya tambahan berkaitan dengan penambahan sekolah. Terjadi tukar usulan yang bermula dari 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriah atau 24 Maret 2014 Masehi hingga hari ini 13 Syakban 1435 Hijriah atau 11 Juni 2014 Masehi, tetapi belum terjadi titik temu dalam hal tersebut. Ya memang gak mungkin terjadi titik temu, sudah dipertemukan gak mau dan terus gak akan bertemu-temu terus karena gak dibikin oleh mereka. Seharusnya mereka kan yang mengadakan, kan mereka mengadakan sholat itu dikritiki. Beramal sebelum berilmu. Setelah dikritiki bingung nyari fatwa masyayikh. Tapi menurut versi mereka, kritikan-kritikan dari asatidz yang mengkritik tidak dimasukkan. Fatwanya wajar kalau boleh. Coba yang jujur gitu loh ya. Ini Abdul Qarnain la'ab ini ya. Mengesankan wa masyaallah. Ya, menyusun pertanyaan ya, sehingga mudah menyusun pertanyaan ke mas saya berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Kapan mau terwujud ini? Sudah diwujudkan, sudah dikumpulkan dokumennya seperti itu. Baik, kemudian dia melanjutkan, tetapi belum terjadi titik temu dalam hal tersebut. Saya sendiri sudah tidak bisa lagi menunggu penyebaran tulisan ini agar masalah tidak semakin berlarut. Juga berkaitan dengan tanggung jawab saya terhadap sejumlah kesalahan yang saya rujuk darinya dan mesti saya umumkan. Masya Allah, kelihatannya bagus ya. Supaya tidak berlarut-larut. Kalau nggak mau larut-larut, dari dulu rujuk selesai sudah ya. Rujuknya nggak jelas-jelas. Gak menampakkan mau tobat. Bahasanya ya kayak gitulah. Sebelum ini, sebelumnya ada surat syukur yang di situ dia akan menemui Syarobi dan akan mendengarkan nasihatnya ya. Nanti saya akan bacakan kalau ada waktunya. Tapi di situ juga mencela asatidzah. Mencela asatidzah. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Nulis semuanya itu mesti nyakitin asatidzah ya. Tapi asatidzah sabar ya. Sabar ya. Ustaz Luqman luar biasa sabarnya ya. Semoga Allah memudahkan hal yang baik berkaitan dengan masalah sekolah pada masa mendatang. Kemudian dia melanjutkan, tak lupa pula saya mengingatkan bahwa tulisan ini yang tanpa poin pembahasan sekolah, menurut Syekh Usamah Apoya Hafizahullah, telah dibaca oleh guru kami Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, dan beliau bergembira dengan hal tersebut. Sudah saya jelaskan tadi ya. Memang yang 23 poin sebelum satu tambahan itu sudah dibaca oleh Syekh Rabi'. Ya. Ketika Ustaz Uman Umroh bertanya tentang sekolahan, kemudian Syekh Rabi' menanyakan. Dulkarnain juga mengadakan ini juga, apa gitu lah, paham? Ya dijawab iya. Terus Syekh Rabi' menyuruh Ustaz Uman, kenapa kok enggak ditulis masalah ini sebagai kritikan? Justru ini yang ditulis yang pertama kali, sebagai poin yang pertama. Dan itu disampaikan oleh Syekh Usama Toya dan juga sampai pada Dulkarnain. Dan juga Dulkarnain sudah menulis sebetulnya. Tetapi tiba-tiba dia enggak sabar munculkan ini. Apa maksudnya ini? Tanpa kesepakatan dari asatidzah. Kan Syekh Usama Toya itu harus disepakati oleh 12 pihak. Ini bahasanya Masya Allah. Menyabang Masya Allah. Sehingga nampak dia ini orang yang bersih. Ya. Masya Allah. Telah dibaca oleh guru kami, Syekh. Berarti yang tanpa sekolah sudah apa? Sudah diakui oleh Syekh ya. Kalau enggak ngerti permasalahannya, kenapa harus ditambah? Karena Syekh Robi, guru dia katanya ya kan? Paham enggak? Guru dia yang meminta ini untuk menulis masalah poin yang pertama ini. Paham ya lapnya ya? Ini main-main dalam agama ini. Makir ini, makir. Ini namanya makir gini. Seolah-olah ini diridhoi sudah sama Syekh Rabi'. Karena Syekh Rabi' senang, kata Syekh Usama Toya. Tapi Syekh Rabi' setelah itu kan, setelah tanya Ustaz Luqman tentang masalah madrasah, Dulkarnain di situ, iya. Ustaz Luqman disuruh. Ini harus ditulis dalam poin yang pertama. Dan itu sudah disampaikan. Tiba-tiba, beliau Dulkarnain ini. Gak mau nulis yang poin yang pertama itu. Kemudian kata beliau melanjutkan, sebagaimana sebagian masyayikh, Masya Allah, sebagaimana sebagian masyayikh juga telah membacakan tulisan ini kepada Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah, juga telah dibaca oleh Fadilah Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah, dan beliau memberi nasihat-nasihat berharga kepada saya secara langsung. Masya Allah, artinya yang 23 poin tanpa sekolah ini sudah disetujui oleh minimal 3 masa ini. Paham? Kokohan berarti bagus Dulkarnain. Iya kan? Ini yang makirnya Dulkarnain. Semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk seluruh masyayikh Ahlussunnah wal Ahlussunnah atas jasa dan perhatian mereka kepada umat. Tetapi tidak dilaksanakan fatwanya. Subhanallah. Terkhusus untuk Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah, telah terjadi pembahasan berkaitan dengan sekolah. Hanya saja keadaannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan. Apa banyak enggak tahu? Oh, ini kalau dikomentarin satu-satu terlalu panjang nanti ya, enggak selesai. Semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di atas agama taubat nasuha. Di atas agama taubat nasuha sebelum ajal menjemput, dan husnul khatimah serta menyatukan kalimat salafiyin di atas al-haq. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Kemudian dia menuliskan tentang kesalahan-kesalahannya ya, dan bertobat dari kesalahan-kesalahan ini. Ada 23 yang seharusnya 24 dengan masalah sekolahan, tapi tidak disebutkan karena dengan alasan tadi itu, khawatir lama-lama sementara dia kepengin mengumumkan tentang kesalahannya menunjukkan rujuknya ya. Apakah betul-betul rujuk? Ada bahasa Arabnya, tapi kita baca terjemahannya saja. Panjang nih kalau dibaca bahasa Arabnya ya. Ada 3 lembar ini. Mau dibaca kelengar kita ya. Pakai bahasa Indonesianya saja. Yang nulis Dulkarnain ini. terjemahnya saja. Kata dia, Bismillah, saya Abdul Qarnain bin Muhammad Sanusi, Akhi fillah, Al-Ah Luqman Ba'abdu, dan saudara-saudaraku para da'i telah memberikan beberapa kritikan kepadaku. Yaitu, satu, tidak memperingatkan orang awam, tidak mendekatkan orang-orang awam dari Radio Roja. Maka, saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dari perkataan yang telah saya ucapkan itu. Tidak istighfar ya, tidak tobat artinya sudahnya. Yang saya yakini adalah memperingatkan dari Radio Roja secara mutlak bagi kalangan umum dan selainnya tanpa perincian. Dan saya telah keliru pada rincian tersebut. Ngaku kan? Ya, salah. Ketika dinasihatin awal-awal ngeyel. Paham ya? Jidal ya. Wah, luar biasa ucapan dia nih ya. Pakai kuedah-kuedah, Masya Allah, menggunakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, panjang nih ya. Tapi kalau dibacakan tambah lama lagi nih ya. Wah, luar biasa dia. Kalau, Masya Allah ya. Sekarang aku, ini salah, iya kan? Nah, sudahlah kita terima ini sudah. Yang kedua, pengulangan pertanyaan tentang Radio Roja. Padahal Syekh Robi Habibullah telah memutuskan masalah tersebut. Diulangi, setelah tanya sama Syekh Robi, sudah ada keputusannya. Tanya kepada Syekh yang lainnya. Dia mengatakan, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dari menanyakan masalah yang telah Syekh Robi putuskan tersebut kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Beristighfar sudah ya. Dia mengakui sudah ya. Tanya pada Syekh Robi, kibar ulama, enggak puas. Tanya kepada siapa? Syekh Muhammad Al-Imam. Dari sisi keilmuan, Masya Allah. Enggak puas dengan kibar ulama. Menuju siapa? Syekh Muhammad Al-Imam. Dari sisi usia, Masya Allah. Dari si kemampuan ilmu, aduh jauh ya. Apalagi ulama Yaman itu, aduh. Nanti ada pembahasan, ulama Yaman sudah kita bahas kan ya. Lemah dalam manhaj. Dan ternyata, Syekh Muhammad Al-Imam, ya gitu. Ya. Banyak penyimpangannya. Seharusnya kan, al-barokah itu ma'akabirikum. Barokah itu ada pada bersama dengan orang-orang yang sudah tua. Yang mereka habis umurnya untuk ilmu. Mana kaidah ini ya, Dil Kormen? Kamu enggak puas sama kibar ulama menuju kepada seorang yang dia ini masih jauh lebih muda. Yang emosionalnya jelas ada dibandingkan yang tua. Sudah saya jelaskan masalah ini. Yang ketiga, perkataan saya tentang Yazid Jawas bahwa dia adalah seorang salafi yang goncang. Ini ada kisahnya panjang ini ya. Ketika Ustaz Luqman mengatakan, ya Syekh, Dul Qarnain mengatakan Yazid Jawas, sudah ditahu gambarnya Yazid Jawas, sudah tahu dia teranu Al-Yashad ini ya, mengagum Sokati. Saya sudah tahu itu sudah. Isbi orang ini. Kemudian, kata Ustaz Luqman, Dul Qarnain mengatakan tentang masalah Yazid adalah salafi muttariq. Langsung dipatahkan Dul Qarnain. Tidak, saya tidak mengatakan salafi muttariq. Saya mengatakan salafi mujazzah. Padahal dia mengatakan salafi goncang. Tapi ada kalimat salafi, ya. Cuma goncang, gitu ya. Tapi kan salafi, kan? Ya, cuma goncang, gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang kurang tepat. Maunya bisa diterima di sana, sematrinya sini. Ini bahasa yang enggak benar. Seorang salafi tidak menggunakan kata-kata yang bisa tarik sana, tarik sini. Dia di depan Syekh Robi, Masya Allah. Enggak, saya tidak mengalami itu. Yang saya katakan salafi mujazzah. Akhirnya saya tanya, mal farq? Apa perbedaannya mutalib sama mujazzah? Wah, dia baru menjelaskannya. Masya Allah. Menjelaskan kepada Syekh ini ya. Dia orang Arab loh ya. Syekh ini orang Arab loh. Asli loh ya. Bahasa Arab yang mau dijelaskan ini oleh Al-Mukarram Syekh Dzulqarnain. Ya, saya menggunakan Al-Mukarram karena Syekh Shalih Fauzan mengatakan itu Al-Mukarram. Kan pujiannya Syekh Shalih Fauzan itu. Saya gunakan itu, kita menghargai Syekh Shalih Fauzan ya kan. Karena Syekh Shalih Fauzan tahunya Dzulqarnain di depan dia baik. Tapi di balik itu, nah seperti ini Dzulqarnain. Mutalawid. Ya. Subhanallah. Kemudian jelaskan ya. Tidak punya haya. Siapa sih yang dihadepin sih? Tahu sih. Tipe orang yang seperti ini tahu. Intinya. Salafi Mujadza. Salafi Mutorib. Goncang semuanya. Enggak kokoh salafinya. Ya bukan salafi. Gitu loh. Kalau salafi kokoh. Megang kitab Allah. Sunnah Rasulullah. Dengan pemahaman salaf ya. Kokoh pegang terus itu ya. Jangan goyang-goyang sini. Ya enggak dipegang salafnya. Iya kan? Kholaf itu namanya dia. Baik, kata dia, maka saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari pemutlakan ini, karena Yazid Jawad bukanlah seorang salafi, melainkan seorang mubtadi. Mantap. Ya. Kalau mubtadi dari dulu kan enak ya. Orang menghindar dari Yazid Jawad karena salafi goncang ini ya. Enggak apa-apa lah, goncang-goncang dikit kan enggak apa-apa. Belajar enggak apa-apa. Kan salafi dia. Ini kalimat-kalimat ini dihindari oleh salaf ya, oleh salafiyun ya. Empat, kata beliau. Yang saya yakini, Masya Allah. Yang saya yakini adalah bahwa Al-Hajuri merupakan mubtadi sesat. Dia yakin ya. Yang saya yakini, Hajuri adalah mubtadi sesat. Sedangkan Syekh Abdurrahman Mar'i dan Syekh Abdullah Mar'i adalah di antara masyayikh salafiyin. Saya beristighfar kepada Allah dari setiap kalimat yang difahami. Ya, perhatikan. Saya yakin Hajuri adalah mubtadi sah. Tidak salah dia ya kan? Iya. Iya kan? Dan Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdullah adalah di antara masyayikh salafiyin. Bagus kan keyakinannya, iya. Kemudian ini bahasa dia, Masya Allah ya. Jahat orang ini ya. Saya beristighfar kepada Allah dari setiap kalimat yang difahami. Siapa yang memahami? Orang lain, berarti orang lain itu salah. Paham? Dianya, enggak, saya dia mengatakan itu mubtadi sesat. Ya, paham ini? Si Abdul Mar'i dan Abdul Rahman termasuk masyayikh salafiyin. Adapun kalimat yang difahami, ya, kalimat yang difahami diafahami oleh siapa? Ya orang lain. Yang difahami oleh orang lain kan gitu kan, bahwa saya menyetujui penghijbiaan mereka berdua atau salah seorang di antara keduanya. Mana? Oh. Oh, sudah berhenti sampai di situ. Saya beristighfar ya, kepada Allah dari setiap kalimat yang difahami bahwa saya menyetujui pengizian mereka berdua atau salah seorang di antara keduanya. Artinya di sini ada kalimat taubat ini. Ya. Dia beristighfar dari apa? Dari kalimat yang difahami, ya kan? Paham? Berarti dia memang Enggak merasa salah gitu loh ya. Buktinya kalau dia yakin itu mubtadi, yakin itu hizbi ya. Dia kan seharusnya menasihatin saudaranya Hizir itu ya. Iya kan? Ngadakan daurah. Dulurnya juga ada tapi enggak ikut di situ. Bareng sunnah berangkatnya ya. Ngadakan daurah di Magetan. Hajuriun. Masih ingat ini? Daurah di Magetan, Abu Hasim, ya, mukallidnya Hajuri, mengadakan daurah, hadir di situ juga ya. Dokteran ada sebenarnya, tapi dia gak tinggal di situ, di hotel dia ya. Lihat situasi ya. Kalau dia tahu hizbi, gak boleh hadir ke situ. Kan gitu ya kan. Itu jelas muridnya hajuri, mukallid hajuri, fanatik terhadap hajuri, kan gitu. Dia mengatakan, sempat mengatakan kepada Masya Allah, ini Dulkarnain ini. Kata-kata yang dia ucapkan itu sebetulnya kepada ikhwah. Yang dia itu hajuriun. Nah, ya ikhwah, ini ribut kan, ini hajuri, ini salafi. Ribut. Akhirnya mengatakan, ya ikhwah, ya. Kurang lebih bahasanya ini ya. Afwan ini, anak, sebenarnya ada saya. Datanya saya ada ucapan dia ya. Tapi di laptop. Ya, bahas, kurang lebih kalau diterjemahkan, ya, Yanis, dia mengatakan, ya ikhwah, kalian kalau meyakini, ya, atau ikut pendapatnya Syekh Yahya Hajuri, ya, apa artinya? Kan Hizbi Abdurrahman sama Abdullah, ya, silahkan, berarti membolehkan, kan ya, silahkan, tapi apa faedahnya? Antum bahas di Indonesia ini, gitulah. Kalau dia itu salafi mantap, nggak seperti itu bahasanya ya, wah, paham ya? Berarti dia kan menyepakati itu kan, membolehkan orang berpikiran bahwasanya Abdurrahman dan Abdullah al-Mar'i adalah hizbi, kan begitu? Iya kan? Silahkan. Tapi apa manfaatnya dibahas di Indonesia ini? Paham? Seharusnya dia mengatakan, tidak benar ya ikhwah, itu salafi semuanya, ya ya hajuri itu salah, kan gitu kan ya. Ya bangga, kalau salafi seperti itu, jangan takut ditinggalkan umat. Paham ya? Bahasanya tidak silu terus ya, maksudnya biar diterima oleh sini, diterima di sana. Sehingga kesini mengatakan demikian, kesana mengatakan demikian. Poin yang kelima. Di dalam ajaran Islam, tidak ada yang dinamakan hukum karma. Itulah keyakinan saya. Adapun ungkapan saya menyebutkan karma, dan bahwa hal itu ada, saya maksudkan, ya, bahasa-bahasanya Masya Allah, saya maksudkan berlandaskan penyebutan kebanyakan orang dengan maknanya yang benar dalam kandungan syariat kita. Hal itu adalah kesalahan dari saya dalam menggunakan lafaz tersebut. Sebetulnya dia gak salah, punya keyakinan bahwasanya hukum karma gak ada. Antum tahu nih sejarahnya, ngisi daurah di Bali, tiba-tiba ada salah seorang tanya, hukum karma itu udah ada di Bali itu lah ya, udah itu punya keyakinan tentang adanya hukum karma. Kalau orang berbuat kejahatan kepada orang lain ya, itu pasti dia akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat. Paham ya? Nah ini pertanyaan di Bali dia. Ditanya, bagaimana hukum karma saat? Apakah ada dalam agama Islam? Ditanya aja, ya kurang lebih pertanyaan seperti itu. Dijawab, tidak ada apa, ada begitu. Dijawab ada sama dia. Subhanallah. Kalau Abdul Ghafur ini cerdas dia. Ya. Mendengar ini, rekaman ini, langsung gitu. Tahdir dia, dibantah gitu ya. Tiba-tiba datang ke Bali lagi, ada pengisi pengajian lagi, kemudian ditanya lagi. Kemudian dia mengatakan, setelah saya pelajari berbagai kitab, ternyata hukum karma tidak ada dalam Islam. Kitab mana? Kitabnya Abdul Ghafur itu loh ya. Mana kitabnya? Bersyukur saya pada Abdul Ghafur dia. Ya. Coba perhatikan, dia subhanallah ya. Bahasanya itu luar biasa. Saya maksudkan, ya, gitu. Jadi nggak ngaku salah, gitu. Hal itu adalah kesalahan dari saya dalam menggunakan lafaz tersebut. Dan saya mohon ampunan kepada Allah dari kesalahan tersebut. Oh, berarti Ustaz Dulkarnain ini enggak yakin itu apa? Yakin kalau hukum lama itu enggak ada dalam syariat Islam. Padahal dia jawab ada. Kemudian setelah itu diralat tidak ada setelah melihat kitab-kitab. Kitab mana? Kitab Musyarobat, Pak. Kemudian poin yang keenam. Perbuatan yang saya lakukan dengan tidak melaksanakan perkataan Syekh Al-Walid Rabi Hafizullah, tidak melaksanakan perkataan Syekh Al-Walid Hafizullah itu adalah kesalahan dari saya. Dan saya memohon kepada Allah agar Allah memaafkanku. Coba, pintar dia ya. Dibikin umum ya. Perbuatan yang saya lakukan dengan tidak melaksanakan perkataan Syekh Al-Walid Rabi Hafizullah itu adalah kesalahan dari saya. Antum tahu apa perbuatannya? Tahu? Tahu enggak? Anda enggak tahu apa? Sebutkan saja dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Sebutkan kan enak. Jadi muridnya tuh tahu. Oh salah ini, oh salah ini, oh salah ini, oh salah ini. Kalau perbuatan, perbuatan apa ya? Enggak tahu orang-orang, iya kan? Disamarkan sama dia ini. Secara umum. Coba sebutkan kesalahannya tuh disebutkan. Paham maksud anda ya? Disamarkan sehingga seolah-olah tidak ada kesalahan perbuatannya, ya wajarlah perbuatan salah, ya harus kembali, kan gitu. Kemudian, yang ketujuh. Penyepelian tahdir terhadap niat, ihtiras adalah perkara mungkar. Keyakinan saya adalah wajibnya mentahdir jam'iyah ini. Yang terjadi dari saya berupa perkataan. Yang terjadi dari saya berupa perkataan. Yang dari perkataan itu difahami. Bahasa-bahasa luar biasa dia. Nah, difahami. Berarti dia gak salah. Dari perkataan itu difahami oleh jina, oleh siapa ini gak tahu sudah ya. Luar biasa, ini jahat orang ini, mengelabukannya. Difahami penyepelean tahdir terhadapnya. Maka saya rujuk dari hal tersebut serta beristighfar kepada Allah. Karena difahami. Ya. Tidak salah dia, baik, tujuannya baik. Cuma ikhwah itu salah paham. Iya kan, maksudnya gitu kan. Padahal ketika ustaz mentahdir, dia enggak nerima. Tahdir-tahdir terus. Nah, itu loh. Paham maksudnya? Difahami itu difahami seperti itu. Menyepelekan. Menyepelekan jelas. Ah. Subhanallah. Sudah mengadakan tahdir apa? Ceramah. Tahdir tentang yang terus. Bikin ceramah tahdiran. Muamalah dengan Sidiun. Allah. Ya. Subhanallah. Yang kedelapan, penyifatan terhadap para da'i bahwa mereka hanya perhatian pada satu sudut pembahasan akidah, yaitu sudut rudut bantahan, adalah keliru dan batil. Saya beristighfar kepada Allah dari hal tersebut. Realitanya adalah bahwa mereka memperhatikan seluruh pembahasan akidah pada pelajaran-pelajaran mereka sesuai dengan kemampuan. Masya Allah. Pensifatan terhadap para da'i bahwa mereka hanya perhatian pada satu sudut pembahasan akidah, yaitu sudut-sudut bantahan, adalah keliru dan batil. Bahasanya ini, kalau dia salah pakai bahasa keliru dan batil. Jadi masih agak ringan. Ya. Coba kata-kata dusta. Itu kan orang kan ngeri. Dusta kan ngeri kan ya. Tapi kalau untuk ustaz, dusta. Kalau untuk dirinya, batil. Antum perhatikan ini. Adalah keliru dan batil. Kalau dia berbuat, keliru dan batil. Saya beristighfar kepada Allah dari hal tersebut. Realitanya adalah bahwa mereka memperhatikan seluruh pembahasan akidah pada pelajaran-pelajaran mereka sesuai dengan kemampuan. Wah, ini terlalu banyak nih kalau mau bahas satu-satu. Subhanallah, nuduh kita itu bahas uhud terus ya. Nah, majalah syariah itu ustaz-ustaz kita ya, bukan ustaz-ustaznya Dzulqarnain ya. Coba majalah berapa? Coba ustaz-ustaz kita itu bahas uhud semuanya tuh. Ya. Ada majalah syariah, ada majalah konita, ada majalah tasfiyah, ada majalah kedua, ada majalah fawaid. Itu asatidah semuanya itu. Rudut itu. Ya ada rudut fawaid, apalagi itu ya. Ilmu itu ya, wah. Di pondok ya. Apaan saja ya. Ustaz-ustaz itu, bahas pondok sini, terutama sentuhan itu. Ya. Jarang di pondok. Dalam pengertiannya, di pondok jarang itu ya. Paling kalau syariah itu pakai bahasa Arab. Baginya nggak paham katanya ya kan? Apalagi berkaitan dengan pribadi dia jarang, jarang sekali. Bahkan nggak pernah dia. Yang dibahas silakan untuk lihat, nyacarkan. Satu-satunya ngajarkan bahasa Arab, akidah, fikih, ada semuanya di situ. Antum kalau nggak percaya pasjid itu, silakan aja nanti masuk idadi kalian ya. Masuk ke pondok itu. Pasir enggak? Hah? Pasir enggak? Ada. Sehari 7 jam lah ya. 7 kali pertemuan sehari. Antum di sini 3 hari bisa kelenger ya. Itu 7 hari murid-murid itu ya. Bisa antum ngikut? Hah? Belum untuk satu-satu yang lainnya. Insya Allah istimam terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Subhanallah, dikatakan akidah terus, wuduk terus yang dibahas. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang 9. Yang tersebut dalam ucapanku di Masjid Al-Iqtisam berupa penyifatan jalan sebagian orang bahwa mereka berada pada jalan Khawarij dan Hizbiyun dalam membuat lari dari ilmu dan pelajaran para da'i. Allah mempersaksikan bahwa saya tidak memaksudkan para da'i dalam hal tersebut. Paham? Tetapi maksud saya adalah sebagian orang yang namanya tidak saya ketahui yang membuat lari dari pelajaran-pelajaran para da'i. Saya beristighfar kepada Allah dari pemutlakan ini. Saya ulangi ya, kawan, supaya antum paham maksudnya ya. Bahasa-bahasa dia ini ya. Yang tersebut dalam ucapanku di Masjid Iqtisam berupa penyifatan jalan sebagian orang bahwa mereka berada pada jalan Khawarij dan Hizbiyun dalam membuat lari dari ilmu dan pelajaran para da'i. Allah mempersaksikan bahwa saya tidak memaksudkan para da'i dalam hal tersebut. Jadi yang dimaksud Nabil Qornan bukan da'i. Ya. Paham? Yang bikin lari dari pelajaran-pelajaran itu bukan da'i loh ya. Maksudnya Nabil Qornan ya. Tetapi maksud saya adalah sebagian orang yang namanya tidak saya ketahui yang membuat lari dari pelajaran-pelajaran para da'i. Yang gak usah diurus, Hizbiyun gak usah diurus, orang awam gak usah diurus. Ya? Paham? Masih bikin kalimat-kalimat yang subhan. Kemudian kata dia, saya beristighfar kepada Allah dari pemutlakan ini. Dia merasa gak ngaku salah istilahnya ya. Sangkaan saya kepada saudara-saudara saya adalah bahwa para salafiyin tidak membuat orang lari dari pelajaran-pelajaran para da'i. Jadi tidak ustaznya juga tidak salafiyin. Berarti kalau orang awam jangan dilayani orang awam, kan begitu. Ini tidak mungkin ini, mesti tujuannya da'inya, kan gitu. Itu yang bikin lari dari yang sehingga enggak mau belajar lagi pada saya, kan gitu. Karena ditahdir saya, kan gitu seharusnya, ya. Iya kan, karena ditahdir, akhirnya lari dari dia. Lari dari ilmu, dari dai-nya. Itu yang marah-marah dia. Mbak diakui aja sudah gitu ya. Tidak memaksudkan, maksud saya, ini kalimat seperti itu terlalu seringnya. Sehingga benar terus dia, maksudnya kan benar ya. Maksudnya baik kok. Cuma salah. Maksudnya baik. 10. Ucapanku pada makalah kalimat syukur untuk Syekh Rabi, hafizahullah, bahwa para dai mengabarkan berita-berita dusta. Ya, kalau dai siapa? Berita-berita dusta. Tak rekankan nih, supaya antum paham. Dusta kepada Syekh Rabi dan meremehkan akal mereka serta ibarat-ibarat yang mengandung kritikan terhadap tahdir Syekh Rabi hafizahullah waro'ah. Demikian pula ucapanku di Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar bahwa kritikan-kritikan para da'i terhadapku adalah dusta dan keliru. Jadi kalau kritikan da'i terhadap dia adalah dusta dan keliru, merupakan ucapan yang batil. Nah, kalau dia sendiri, ucapan saya itu dusta-dusta, ternyata itu adalah ucapan yang batil. Wah. Paham? Ya seharusnya kan, itu saya dusta. Itu kan enak ya. Sehingga orang lari dari dia. Itu adalah ucapan yang batil. Jadi ucapanku itu adalah ucapan yang batil ya. Ucapanku yang menuduh bosnya berita-berita dusta yang dilakukan ustaz-ustaz itu, nah, kalau ustaz dusta, kalau dia itu adalah ucapan yang batil. Ringan kalau dia ya. Nah, coba dusta, lari orang, dusta, ini dusta, dusta, dusta, dusta, dusta terus nih, lari orangnya kan. Karena kalimat dusta itu kalau di tengah-tengah kita itu lebih ngeri ya enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Dan dipakai oleh dia diserang kepada ustaz-ustaz itu dusta. Aku ini kalimat batil, saya beristighfar, saya salah, saya keliru ya. Kalau ustaz-ustaz dusta, itu dusta. Ternyata dia aku itu keliru, itu batil dari saya. Aku itu dusta dari saya, kan enak gitu ya. Subhanallah. Saya beristighfar kepada Allah dari hal tersebut. Dan mereka adalah benar. Ya, bilang mereka adalah orang yang jujur. Gitu kan enak, ya? Iya kan? Mereka adalah orang yang benar. Dalam hal tersebut. Saya meminta maaf kepada siapa saja yang saya telah keliru. Ya? Yang telah saya berbuat dusta. Kan gitu kan, ya? Iya kan? Disepelekan kalau untuk dia yang keliru, ya gitulah enak, ya. Yang saya telah keliru terhadapnya dari kalangan ulama kami dan saudara-saudara kami para dai. 11. Bahwa saya menampakkan rujuk di depan Syekh Rabi dan menerima nasihat beliau. Demikian pula di sisi Syekh Hani. Kemudian ucapanku di sisi lain. Bahwa saya tidak mengetahui kritikan terhadap saya dan saya digolimi adalah batil dan keliru. Paham? Bahwa saya menampakkan rujuk di depan Syekh Rabi dan menerima nasihat beliau. Demikian juga di sisi ini, rujuk dan menerima nasihat. Ya. Ya. Di sisi lain, kemudian ucapanku di sisi lain. Bahwa saya tidak mengetahui kritikan terhadap saya. Paham? Katanya rujuk depan Syekh Rabi, di depan saya ini rujuk, ya rujuk. Kan rujuk dari kesalahan kan ya? Dari kritikan, ya kan? Ya kan? Dinasihatin, ya. Syekh Rabi dinasihatin. Syekh Hani dinasihatin. Kita kan gak tahu kan? Berita yang terukaran kan gitu ya? Rujuk dan dinasihatin, ya. Rujuk dari apa? Nasihatnya apa? Gak tahu kita, ya kan? Coba sebutkan ini kan enak gitu. Biar tahu murid-muridnya ternyata banyak kesalahannya gitu loh. Ucapan dia ini kata dia. Nah, kemudian di sisi lain bahwa saya tidak mengetahui kritikan terhadap saya dan saya dizalimi Ini namanya mutalawin. Di depan Syekh, ya Syekh, saya rujuk Syekh. Ya Syekh salah Syekh, ya Syekh salah ini. Dikritik ini, ya Syekh salah Syekh, ya Syekh salah Syekh, ya Syekh. Dinasihatin, kamu begini-begini, kamu begini-begini. Ya Syekh, saya terima, jazakallah Syekh. Saya kan gitu, iya. Tapi di sisi lain, saya enggak tahu apa yang dikritikan pada saya. Saya ini dizalimi. Ini namanya mutalau. Win la'af. Makir. Pas sudah. MLM. Dia yang nulis loh ya. Saya cuma membacakan loh ya. Adalah batil. Jadi tadi itu adalah batil dan keliru. Coba dirubah. Adalah dusta. Kan enak itu ya. Orang lari nantinya. Saya beristighfar dan bertobat kepadanya dari ucapanku tersebut. Saya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi hal tersebut. 12. Ucapanku bahwa ikrar para da'i Luqman dan kawan-kawannya belum bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya pada kejadian jihad Maluku adalah keliru dan batil. Ya. Ingat ini kalau untuk dirinya keliru dan batil. Jadi Pak Ustaz, ayo ikrarkan. Ayo nyatakan tobat dari kerja kamu. Ayo. Wah, maunya gitu dia ya. Lah, wong Ustaz sudah tobat, sudah meninggalkan laskar jihad, sudah enggak jihad dari ke Maluku lagi, sudah sibuk dengan pondok-pondoknya. Disuruh tobat, tobat gimana maunya dia? Apa datang itu? Ya Ustaz Syekh Dzul Qurnain Al-Mukarram, saya tobat Syekh, gitu ya. Apa gitu maunya? Subhanallah. Nah Ustaz Luqman ketika datang ke Syekh Robi, dimarahi. Ya. Bahkan ditahdir mungkin ya, betul. Itu setelah langsung, tidak melangsungkan jihad. Langsung sibuk dengan pondok, ya. Berusaha untuk menangani pondok. Dan nasihatin anak supaya membubarkan laskar itu. Ustaz masih ingat anak ucapan satu mandi. Ya Hamzah. Ya karena kita ini banyak dosanya semuanya ya. Ngakui kita ini banyak dosa dalam laskar itu ya. Bukan laskar sah. Kita berangkat jihad Maluku berdasarkan fatwa masaya. Itu gak bisa kita pungkiri. Berdasarkan fatwa masaya. Kita terus menerus berhubungan dengan masaya ya. Hatta jihad berangkat karena fatwa masaya. Tidak salah pertama itu fatwa masaya. Dan kita bubar karena ada fatwa masyaikh. Ketika anak di Maluku menggantikan wakil panglima di situ, berat itu. Berat banyak kemungkarannya. Tapi kita enggak betul-betul terputus, informasi terputus. Enggak tahu. Sudah ada fatwa. Tapi enggak masuk. Anak enggak tahu. Ya terus saja jalan jihad ya. Apalagi Jafar menyemangat, ditambah semangat ya kan. Tapi setelah dengar dari Ustaz Luqman, nasihatin anak. Sampai anak agak tegang waktu itu. Anak gak tahu apa-apa, dimarahi coba. Ini menunjukkan dia kan tobat berarti kan. Kenapa lakukan demikian-demikian ada kemungkaran yang dilakukan? Loh, saya sendiri gak tahu, Ustaz. Mereka yang bikin itu, anak marahi juga. Loh, kamu tanggung jawab. Ya. Kamu di situ ya, Dewan Pembina kamu. Loh, gak tahu. Tahu-tahu ada acara ini, tahu-tahu ada acara ini. Asal tidaknya cuma sebagai apa itu ya? Legalitas mungkin ya. Setelah tahu gitu baru nanti dah. Sudah nanti di Jawa aja ketemu. Setelah di Jawa ketemu nasihatin Ja'far dinasihatin dengan lemah lembut duduk majlisnya. Tapi Ja'far tidak berubah. Bahkan terus melanjutkan jihad. Karena dia nyuruh kepada anak untuk mempertahankan jihad. Kemudian saya diskusi sama Ustaz Luqman. Ya. Setelah dibubarkan, Dewan Pembina itu, Ustaz Luqman itu masih ingat. Menyatakan, kata Ustaz Luqman, ya Hamzah, tebus dosa-dosa kamu ya, dengan membubarkan laskar. Itu saya masih ingat. Karena kita memang banyak dosa. Ustaz Luqman tahu saya banyak dosa, saya juga tahu dia juga banyak dosa di laskar jihad. Ya. Sama-sama tahu. Ya. Maka setelah pulang Ambon dibubarkan. Ah, masya Allah, saya tidak salah tahu hak. Sudah. Tapi kan pemasangan kerja kan ngeri itu ya. di saat itu masya Allah luar biasa itu ya, dicari-cari ya, dan Ja'far bingungan itu ya. Ada sebagian ustaz menulis ya, menyatakan seperti ustaz Muhammad menulis tujuhnya. Ustaz-ustaz ya, karena perkara sensitif bahaya. Maksudnya dokumen salah zaman ini harus disebutkan. Ngeri itu ya. Ya namanya jihad kan mesti membunuh orang ya. Perang kan ya. Iya kan. Saya bertobat membunuh si fulan gitu. Kan gitu nanti ya. Gak mikir gitu loh ya. Disuruh ini. Ya padahal dia, ya dia berdosa juga loh ya. Anda tahu, laskar jihad itu sebelum adanya laskar dibentuklah dewan pembina. Yang anggotanya itu ustaz-ustaz. Dulu enggak banyak ustaz-ustaz ya. Ada berapa puluh, 50 atau berapa ya. Dibentuklah ustaz-ustaz ini, dibentuk dewan pembina. Nah. Dari situlah ada membentuk panglima laskar jihad. Nanti di situ ada batalion-batalion, ada sukunya sudah ya. Di dewan pembina ini dibikin cok-cok juga. Ada dewan fatwa, ada dewan-dewan yang lainnya. Dewan fatwa inilah ya, bertanggung jawab terhadap kegiatan laskar. Jadi kalau ada apa-apa dewan fatwa, kalau ke timur. Kalau melakukan ini jangan, gitu loh ya. Paham? Berfatwa, namanya fatwa. Paham ya? Siapa ketuanya? Al-Mukarram Asy-Syeikh Dzulqarnain. Itu pertama. Yang demo-demo itu, ya fatwanya dia. Demo ke istana kemana itu, ya dia. Dengan mengatakan izharul quwah. Ini yang dulu-dulu tahu ini ya. Walaupun tidak ada rekamannya, masyhur ini sudah. Dzulqarnain, ya. Yang memfatwakan itu izharul quwah. Padahal demo. Ya. Terjadi kesalahan kan? Terjadi nyerang mana gitu loh, jelas mana waktu itu nyerang di mana itu ya. Itu fatwanya siapa? Ya Dzulqarnain ini juga. Sehingga orang-orang dikerahkan ke situ. Mungkin antum pernah ikut ya. Nah, itu fatwanya siapa? Dewan fatwanya waktu itu siapa? Dzulqarnain. Seolah-olah dia enggak bersalah gitu ya. Dia lebih ngeri. Dewan fatwa dia, kegiatan laskar itu dia yang bertanggung jawab. Nah. Apa enggak tambah banyak dosanya? Kalau kita ngaku dosa, subhanallah, orang suruh lucu-lucu, perlu dihujat orang ini. Orang dirucu-rucu terus, dia gak mau rujuk, Pak. Subhanallah. Jadi kata dia, ucapan bahwa ikrar para da'i Luqman dan kawan-kawannya belum bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya pada kegiatan jihad Maluku adalah keliru dan batil. Bahasanya dia kalau keliru, keliru dan batil kalau untuk dia. Bahkan mereka telah mengumumkan taubat mereka dengan berbagai media. Saya beristighfar kepada Allah dan meminta maaf kepada mereka. Sebagaimana saya menasihatkan kepada siapa saja yang mencela Al-Ah Luqman, Al-Ah Muhammad, Sewet, dan Ikhwah lainnya dari para da'i untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat kepada muridnya, supaya takwa kepada Allah. Dan berhati-hati dari celaan tersebut, karena hal tersebut adalah bentuk adu domba yang syaitan bersemangat dalam hal itu guna merusak di tengah manusia, menanamkan benih-benih perpecahan dan merusak hal-hal yang diupayakan oleh para masyayikh dan para ikhwah dalam islah di antara mereka. Banyak nasihat-nasihatnya ya. Supaya masya Allah, nasihat bagus dia ya. Intinya salah dia sebetulnya kan gitu kan. Tapi ya nasihatkan gini ya. Dalam islah, sudah berkali-kali islah ya, tapi tetap terus ya, enggak tobat-tobat dari kesalahannya. 13. Saya berlepas diri dari tulisan Al-Ah Abdul Bar tentang Al-Ah Luqman yang pada tulisan itu ada hukum berlebihan bahwa Al-Ah Luqman adalah politikus dakwah. Ini yang berkaitan dengan Syekh Abdul Rahman. Panjang tulisannya. Demikian pula ucapan lainnya sebagaimana saya berlepas diri dari tulisan Al-Ah Abdul Mu'ti Al-Maidani tentang dakwah Salafiyah dan dai-dainya, karena tulisan kedua Al-Ah tersebut membahayakan dakwah Salafiyah berupa milisi persatuan kalimat dan merupakan sebab perpecahan. Saya memohon kepada Allah agar Allah memberi taufik kepada keduanya untuk kebaikan. Ya, seharusnya kalau tahu bahayanya seperti itu, sebab perpecahan, terjadinya perselisihan, ya seharusnya ditinggalkan dua orang itu. Jangan bergaul dengan orang itu. Seharusnya seperti itu sikapnya. Yang dimaukan saat itu ya, tinggalkan orang-orang kayak gitu itu ya. Ahlul fitnah itu Abdul Mu'ti, Abdul Bar ya. Dul Kornen untang-untung sama dia ya. Sampai ke Madudi juga sama dia juga. Ya enggak? Ya bangga. Lah antum yang orang di sini, hai perawan. Ya bangga, saya tanya aja. Setelah Dul Akmal sama Madudi diskusi ya di depan saya, kalah kan Dul Akmal, Madudi merasa menang sehingga dianggap salafi kan? Ya bangga. Sehingga apa? Dibawalah oleh Dul Kornen, Abdul Mu'ti, Abdul Barhanan, Bahanan ke Maududi karena sudah salafi. Faham ya wah? Pembahasan Dul Akman nanti ya, gara-gara Dul Akman debat yang ini depan Syekh, kalah dia ya. Bukan masalah manhaj yang disampaikan, masalah-masalah yang sepele, aduh, bahkan ada kedustaan padanya. Syekh mengetahui kedustaan sehingga akhirnya Syekh menghukumi Maududi salafi karena tuduhan ini dusta dan ini enggak benar. Sehingga karena salafi, dirangkul-rangkul sama Dul Kornen, sama ini, ayo. Ketika ada orang tanya tentang bagaimana Maududi, antum pernah tanya enggak? Tuduhannya luar biasa, tidak membimbing dia. Subhanallah, Dul Kornen ruwet memang ya. Baik. Dan berikutnya, berapa sudah? 14. Sebagaimana saya berlepas diri dari nukilan Al-Akhaidir, semoga Allah memberi taufik kepadanya, tentang sebagian da'i dan Al-Akhaidir menyifatkan sebagian orang yang hasad. Jadi da'i itu Hidir mengatakan mereka itu hasad. Hasad sama Dul Kornen. Subhanallah. Dul Kornen membiarkan itu aja ya. Pokoknya yang diserang, siapa saja yang diserang, dia tenang. Begitu. Bisa cimaki Ustaz Uman, dia ada padahal Ustaz Uman dalam keadaan benar. Dia yang salah. Ya. Dia tenang aja. Ini sifatnya seperti ini, Dul Kornen. Ya. Da'i hasad. Juga nukilan dari ucapannya tentang Syekh Robi. Dan disebutkan apa nukilannya. Karena itu adalah ucapan jelek yang mengandung perendahan terhadap Syekh Hafidhahullah. Baik beliau maksudkan maupun tidak beliau maksudkan. 15. Ini berkaitan dengan Hidir. Jadi, ya kalau orang seperti ini melecehkan Syekh Robi, tinggalkan aja sudah ya. Pernyataanku yang ke-15. Pernyataanku kepada Syekh Utsman As-Salimi. Bagaimana berikut? Misalnya sekarang, sebagian orang kita memiliki kebiasaan ke suatu tempat dan mengadakan daurah tentang tahdir terhadap Yauturah selama 2 hari, 3 hari. Daurah ringkas yang di dalamnya membicarakan Yauturah atau Sururiyah saja hingga ke suatu tempat di Indonesia Timur. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal Yauturah. Ini disampaikan kepada Syekh Usman. Menyampaikan berita-berita bohong pokoknya. Nah, ucapan yang demikian ini adalah hal yang batil dan menyelisih realita. Bilang saja ini adalah kedustaan saya. Gitu kan enak ya? Ya enggak? Dia mengatakan hal yang batil dan menyelisih realita. Karena ikhwah tersebut tidak membatasi pembahasan itu saja dalam daurah-daurah mereka. Bahkan mereka menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah. mengajarkan manhaj salafi dan mengajarkan perkara-perkara syariah yang beraneka ragam kepada manusia. Demikian pula, Indonesia Timur adalah salah satu tempat yang teruji dengan dai-dai sururiyah dan jamiah Al-Turas. Maka saya beristighfar dan bertobat kepadanya dari ucapanku tersebut dan dari meringankan masalah mentahdir dai-dai sururiyah dan Al-Turas. Artinya dia berbuat kedustaan, ya. Ketika itu sehingga hukumnya Syekh, ya, Usman Hasan ini mentadir Ustaz Luqman juga gara-gara yang seperti ini. Cukup pembahasannya Turo Sewan Muslimin, ya, cukup 4 jam. Gak butuh lama. Padahal kalau mau merujuk kepada gurunya, berjam-jam gurunya kalau sudah membahas itu, ya. Bahkan berhari-hari juga ada, ya. 16, ucapanku tentang Abdul Ghafur adalah bahwa dia salah seorang ikhwah salafiyin yang berjalan dalam menyebarkan nukilan yang menjelaskan keadaan Al-Turat, Suruyin, Halabiyin, dan semisalnya. Hal itu disyukuri terhadapnya. Saya memohon kepada Allah untuk memberinya taufik dalam membela salafiyah dan terus mengambil andil dalam penyebaran nukilan yang menyingkap keadaan ahlul bid'ah dan kesesatan. Tidak ada ucapan minta maaf, tidak ada ucapan dia itu salah. Di depan Serobi dia mengatakan, ya Syekh Abdul Ghafur, nyari-nyari kesalahan saya, Syekh. Coba, mau nyikat Abdul Ghafur dia ini. Jengkel dia sama Abdul Ghafur, karena nanti kuat kesalahan-kesalahannya itu. Sekarang ngakui ini, Abdul Ghafur itu bagus, ya. Kata Syekh, Al-Aqsa Ida Muntasiro. Apa? Kesalahan yang sudah tersebar, la yajuz as-sukut anha. Tidak boleh diam dari kesalahan tersebut. Al-muhti yunsah. Kata Syekh, yang salah dinasihati. Al-muhti yajibu alaihi ayataraja'a bisuhulah. Yang salah wajib untuk rujuk dengan mudah. Ini sama Abdul Ghafur dia luar biasa. Ini cuma pemberitahuan aja. Oh, Abdul Ghafur itu bagus. Padahal dia cengkel sama Abdul Ghafur karena dikuat tentang kedoknya dia. Tidak ada penimana tobat-tobat pada Abdul Ghafur. Tidak ada ini. Dan Abdul Ghafur Masya Allah banyak memberikan faedah kepada asatidah sehingga tahu para hizbiyin. Secara penuh, yang ke-17, saya menguatkan kesimpulan jalsah dengan Syekh Robi yang tersebar di internet dan telah Syekh Robi sepakati. Sama sekali tidak ada kritikan dari saya. Sangkaanku kepada ikhwah para da'i adalah bahwa mereka tidak menulisnya dengan hawa nafsu. Ini ketika jalsah sama Syekh Robi, sebenarnya ada kesimpulan-kesimpulan di situ, ya. Tetapi Dulkarnain membawanya dengan yang berbeda-beda. Ustaz-ustaz, ya Allah, kalau begini hasilnya, ya. Padahal Syekh Robi mengatakan, tinggalkan sebab-sebab menjadikan perselisihan. Mereka tafsirkan sendiri, ya. Ya, gara-gara dibahas tentang tadi roja, terjadi perselisihan, ya, situ. Kan caranya dulu ketika nggak ada radio roja, bersatu. Ketika ada radio roja, terjadi perpecahan, tinggalkan Radio Roja, begitu maunya Syekh Robi, gitu loh. Dibalik sama Dulkarnain. Nah, kan pecah kan, sudah enggak usah bahas Radio Perja, enggak usah bahas Radio Roja, gitu maksudnya. Ini yang bikin perpecahan ini. Nah, kan terbalik ini kan. Itu yang tersebar. Oh, macam-macam sudah. Pokoknya KO sudah. Pokoknya satu man, grosor istilahnya lah, ya. Sampai Syekh Robi itu mengatakan, jadi keluar dari jalsan di Syekh Robi, yang keluar apa? Habis sudah Ustaz Luqman dah. Syekh Robi mengatakan pada Ustaz Luqman, ihfad di sana. Itu yang tersebar. Ya Allah, satu-satu sabar. Sudahlah, kita ayo duduk lagi, dengarkan rekamannya, kita tulis. Bikin kesimpulan. dibikin begini, begini, begini, dijelaskan. Ini maunya begini, begini, begini. Terus dibacakan kepada Syekh Robi sama Syekh Khalid. Syekh Robi sepakat. Dan disuruh disebarkan. Nah, ketika itu bingung dia kelapakan dia. Paham ya? Kalau saya bacakan panjang ini. Kesimpulan itu ya. Bisa dipahami? Ketika datang dari Syekh Robi, bawa kesimpulan masing-masing ya. Tapi saya diam karena menginginkan mereka ini kembali kepada Al-Haq. Yang ini yang sudah salah diputar-putar. Bagaimana hasilnya? Habis sudah setuman, sudah habis. Si Robi sampai mengingatkan, ikhfak di sana. Itu yang disebar-sebarkannya. Tentang masalah di rojak, dipolitisir. Ini yang menyebabkan perpecahan, suruh tinggalkan oleh si Robi. Gak usah dibahas lagi. Gak usah membahas ini. Jadi kan terbalik-terbalik semua nih ya. Terus banyak masalah-masalah. Kita ya Allah, sakit hati itu ya. Kok seperti ini gitu ya. Apa enggak paham tentang bahasa Arab? Singgung kan? Akhirnya didengarkan lagi oleh Asatidah. Ayo, kumpul, dengarkan. Akhirnya ditulis kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian diajukan kepada Syekh Robi. Dan dibacakan. Kemudian Syekh Robi sepakat. Kemudian disuruh sebarkan. Disebarkanlah. Genter-genter. Orang melihat baca. Berarti yang salah Dzulqarnain. Nah. Paham? Ini ya, ikhwah. Yang ke-17. Kemudian kata dia, yang ke-17. Apa saja yang berasal dari saya, yang menyelisih hal tersebut, maka saya bertobat dan rujuk darinya. Dan saya mengingatkan, dan saya menginginkan persatuan kalimat, serta membuka lembaran baru dengan sebagaimana arahan ulama kita. Bahasa dia, apa saja. Gak disebutkan. Apa saja yang berasal dari saya, yang menyelisih hal tersebut. Meringankan. Coba sebutkan, ini saya salahkan gitu enak. Tahu muridnya, kalau Dzulqarnain ini banyak salahnya gitu loh. Kalau kini, cuma satu aja, apa saja. Nyempelikan. Yang ke-18. Yang saya yakini dan anggap sebagai agama. Pernyataan bahwa ulama tidak bersepakat dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ridi. Dan mentahdir dan tahdir tersebut adalah masalah ijtihadiyah yang tidak diingkari terhadap mukhalif penyelisih adalah batil dan menyelisih keadaan ahli sunnah. Yang mentahdir ahli bid'ah berdasarkan dalil dan argumen tanpa persyaratan kesepakatan dalam hal tersebut, saya berlepas diri kepada Allah dari ucapan tersebut dan saya memperingatkan manusia dari jalan yang jelek ini. Dia ini mengucapkannya di Kendari, ya, di tempatnya Ustaz Hasan, ya. Membela Abul Hasan. Dia membela Abul Hasan. Kalau dalam kalimat syukur itu dia membantah. Dia membela. Itu perkara istihadiyah. Tapi dia rujuk katanya. Subhanallah. Dikiranya kalau dia dusta tidak diketahuan, tidak ketahuan bah. Allah yang membongkarkan. Yang 19, ucapanku bahwa ada di antara ikhwah yang dituduh dengan mutamyiz, padahal dia mengajar buku-buku akidah, adalah ucapan yang batil. Nah, kalau dia batil ya, salah terus dia pokoknya. Lagi menyelisih realita. Pengajaran akidah adalah salah satu ciri yang membedakan salafiyun, sedangkan tamyiz adalah menelantarkan kebenaran dan bergampangan dalam muamalah dengan mukhalif, padahal yang tidak mencocoki manhaj salafi. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dari ucapanku dan saya meminta maaf kepada ikhwan dari pemutlakan ini. Nah, ini dia menuduh sebagian ikhwan itu adalah memiliki sifat tamyiz. Dan tapi dia mengatakan ini adalah ucapan yang batil. Tidak sesuai dengan realita, kata dia. Tobat sudah. 20. Saya berlepas diri kepada Allah dari siapa saja yang memujiku secara berlebihan. Dan saya berlepas diri kepada Allah dari hal tersebut. serta saya tidak menginginkan seorang pun memujiku. Ini memang sering. Sudah berbuat salah, dipuji. Subhanallah. Seharusnya orang yang berbuat salah itu dinasihati. Tapi subhanallah, ya. Luar biasa ini, ya. Kritikan sebetulnya itu upaya kasih sayang. Seseorang mengkritik, mentahdir orang lain, itu adalah perbuatan kasih sayang kepada dia. Pujian kepada orang yang bersalah, dia salah dipuji, itu justru akan menghancurkan dia. Paham ya? Dan yang menyebabkan dia tetap di atas kesalahan, karena dipuji-puji. Salah orang ini tidak dikritik. Kalau dikritik, dia sayang berarti. Salah, tidak dikritik. Justru dipuji dia. Salah dipuji. Maka orang ini sulit untuk tobat. Ini bahaya ya, Hwa, ya. Kalau ada orang yang salah, jangan dipuji. Sebab pujian terhadap orang yang berbuat salah, itu membinasakan dia, menghancurkan dia. Dan menyebabkan dia terus-menerus dalam kesalahan disebabkan pujian ini. Wah, masalah Bill Cornell ini memang orang yang suka dipuji memang. Subhanallah. Ternyata banyak yang tidak termasuk dalam kritikan ini, terlalu banyak sih, terlalu banyak. Antum tahu kalau daurah itu ya. Kenapa? Ana sampaikan antum. Untuk yang membacakan kitab itu ada panitia di situ ya. Panitia, kamu saja. Satu-satu kalau ditunjuk, kamu. Satu panitia, kamu aja yang baca. Enggak, pulang aja. Enggak, pulang aja. Saling lempar-lemparan. Kalau dulu kornen, langsung ke saya, Syekh. Nanti yang saya baca ya, Syekh. Yang baca saya ya, Syekh. Ini dulu kornen. Apa maksudnya? Ya, Syekh, nanti yang saya yang baca nanti saya, Syekh. Ya, dia baca-baca. Sering kan baca, kan? Tidak, tenang aja. Sampai Syekh Ubed itu. Syekh, ya, yang baca nanti saya. Kata Syekh Ubed, Ana makmur. Saya ini diperintah. Paham ya? Suruh hubungi panitia. Gitu maksudnya. Nyelonong-nyelonong, ya. Bahkan yang ngundang kita, ya. Itu dibawa oleh dia, ya. Sifat tidak punya adab ini ya. Ini kalau mau cerita tentang pribadi yang seperti ini tidak dimasukkan dalam manhaj. Sebagian ikhwah itu jengkelnya perkara-perkara kayak gini-gini ini ya. Tapi seruan tidak, tidak usah dimasukkan, tidak usah dimasukkan. Kalau mau kayak gini terlalu banyak. Bahkan Ustaz Luqman itu pernah mau ngisi di Kendari. Catatan Rosid. Waktu itu banyak teroris kan. Ya. Kata Hasan Rosid ini dihubungi oleh Bill Cornell ini. Jangan-jangan Ustaz Luqman ngisi, intinya ya. Melarang Ustaz Luqman ke sana. Kepada Satasan Rosir. Ditanya, kenapa? Fise. Artinya manhajnya gak beres. Paham ya? Fise. Manhajnya gak beres. Dan Satasan Rosir itu bukan anak kecil. Ya. Dia kuliah tidak. Paham tentang manhaj. Dikecer dia. Nah kalau dikecer, kelapakan dulu koran itu. Apa maksudnya? Fise apa syeknya ini ya? Oh, maksud saya daerah itu enggak pas lah untuk dibahas tentang masalah teroris. Coba. Kalau terang-terangan kan enak. Bisa ya karena Mas Anwar Luqman ini hizbi, ya begini enak kan gitu ya. Ngisi juga di mana di Sulawesi mana itu ya. Juga dihubungi oleh dokternya. Subhanallah. Dihubungi. Dihalang-halangi. Tapi terus berjalan. Orang itu ukola itu ya. Dikiranya kalau dia berpapar diikutin terus. Tidak, mereka paham. Jalan terus ya. Yang seperti ini tidak dimasukkan sama satu man. Walaupun mereka ini mentahdir juga ya. Sabar masih. Subhanallah. Di halakonya saya, di jalsa sama saya. Ya Syekh, Luqman mentahdir saya. Ya Syekh, Luqman mentahdir saya. Ya Syekh, Luqman mentahdir saya. Ya. Sehingga saya, Luqman, ikhfat di sana. Karena ada ucapan-ucapan ini. Dan juga mengimbangi. Karena yang dicop ini sama saya, ini terus. Tung, tung, tung, tung, tung, tung. akhirnya ini enggak pernah dicek sama Syekh. Ini KO, masalah tadi rojak KO, masalah yang tidur KO, masalah Abdul Qafur KO, terus KO, KO, KO ya. Satu mah enggak ada. Wah, dengan manhaj dia. Akhirnya ya sudah. Dan saya tuh tahu loh ya, Ustaz Luqman dan orang-orangnya. Masya Allah tawadu, orangnya tenang ya. Beradab. Kalau enggak disuruh tak berbicara dia. Ya kalau mereka ini Dulkornen, Hangnan, Bahanan, Abdul Mu'ti, oh banyak itu ya. Itu bukan Yosef. Kayak pasar. Kelihatan kan saya kan melihat. Nah, Dulkornen kok tipe orang berteman kok dengan orang-orang yang kayak sini ya. Kan tahu kan. Orang itu dikelompokkan sama tipenya ini kan. Dan satu man, Masya Allah, satu sama tenang. Wah, wow, satu sama diam orangnya ya. Ustaz Komar, oh diam orangnya ya. Nah ini, kelihatannya teman-temannya saja tidak kayak gini. Yang ini, saya preman satunya, satunya apa lagi gitu ya. Subhanallah. Yusuf. Suaranya itu kalau saya lihat mungkin orangnya, oh sudah jelas gambarannya itu sudah ya. Antum kan tahu Hanan-Hanan kan? Nah, ya tahu kan? Maruf sudah orang sini dulu kan pernah dakwah di sini ya, bikin ruak. Ya itulah, bikin ruak juga Abdul Qornen. Kurang lebih. Allah musta'an. Ini masalah pujian. Kemudian 21. Saya berlepas diri dari Ja'far Soleh karena dia telah membuat kaidah-kaidah batil yang menjadi perang terhadap Salafiyin. Saya mentahdir darinya dan dari ucapan-ucapannya di Facebook dan BlackBerry. Waduh, terlambat lah, dul. Berapa tahun dia berhubungan terus? Ustaz-ustaz sudah meninggalkan Ja'far Soleh ini. Baru sekarang, aduh. Terlambat sudah. Sudah hancur dah. Ya. Sudah banyak korbannya Ja'far Soleh ini dah. Sehingga bermudah-mudahan orang berhubungan dengan Hizbiyun. Karena Ja'far Soleh Abdul Bar ini, Ali Basuki, siapa lagi itu, Ayub, Abu Ayub, Cahyo, Abu Muhammad, itu sudah ya. Bermudah-mudahan sehingga berhubungan dengan Hizbiyun. Di antara ucapan Ja'far Soleh yang dikritik oleh Ikhwah, dia menyebutkan undangnya, panjang ini ya, satu-satu terlalu panjang ini, banyak ini. Sudah, tidak sudah saya bacakan, terlalu panjang ya. Dia ngakui juga ini banyak salahnya dari Ja'far Soleh dah. 22. Sesungguhnya saya menulis. Perhatikan. Sesungguhnya saya menulis. Dan memahami tulisanku. Dengan kelapangan dada. Tanpa ada paksaan. Ini yang jadi muridnya Dulkornen. Perhatikan. Ketika memunculkan ini di websitenya. Dia mengatakan. Sesungguhnya saya menulis. Dan memahami tulisanku. Dengan kelapangan dada. Tanpa ada paksaan. Sekarang yang keluar apa? Setelah dicabut ini, itu dipaksa sama, itu disuruh sama Apoya. Baca ini, muridnya dulu pernah baca ini. Tidak ada paksaannya. Maka dia mengatakan, saya mengingatkan manusia. Manusia yang diingatkan oleh dia ya. Saya mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Ya, pakai manusia, bilang saja saya mengingatkan murid-murid saya gitu loh ya. Enak gitu. Manusia siapa yang maksud? Saya mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Sehingga Allah membalas kebaikan kepada siapa saja yang membantuku dalam taubat ini. Saya memohon kepada Allah agar menerima dariku. Ini murid-muridnya Dulkornen, enggak sadar-sadar ya. Coba Dulkornen nulis, saya ingatkan kepada orang yang fanatik pada saya, itu kan enak. Ya? Supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Juga saya menegaskan bahwa ketika menulis tulisan ini 23 terakhir ya, saya memperumpamakan diri saya sendiri, tidak memperumpamakan orang lain. Saya menegaskan pula bahwa jika saya mengulangi kesalahan-kesalahan ini, perkara saya dikembalikan kepada masyayikh kami seperti Syekh Rabi atau Syekh Ubaid hafizahullah, agar mereka memberi hukuman yang memberi hukum yang layak terhadap saya. Allah jalla wa ala menyaksikan bahwa saya telah bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Kesalahan lain apa saja yang saya terjatuh di dalamnya, maka saya akan rujuk dari kesalahan tersebut. Saya mensyukuri semua pihak yang menunjukkan kesalahanku agar saya meninggalkan dari bertobat dari kesalahan itu. Saya mensyukuri Al-Ahlukman akan semangatnya dalam dakwah salafiyah. Saya mohon kepada Allah agar mengumpulkan kami di atas ketaatan dan memberi taufik kepada kami menuju segala kebaikan dan kesolehan dakwah salafiyah di Indonesia dan selainnya. Kata dia terakhir, saya mensyukuri Al-Ahlukman akan semangatnya dalam dakwah salafiyah. Oleh karena itu, Dulkornen gabung. Kan gitu, ya kan? Gabung sama Lukman. Gabung sama Ustaz Lukman. Jangan gabung sama orang-orang yang ruwet. Itu yang bikin kamu tidak mau bertobat. Ini ditulis oleh Dulkornen bin Muhammad Sanusi, Rabu 23, Jumadil Akhir 1435 Hijriah. Ini yang dia tulis, ya. Kalimat syukur ya panjang, tapi sudah saya rasa cukup, ya, tentang Dulkornen ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Dulkornen mendengar hal ini dan betul-betul mau rujuk, ya. Dan kepada murid-muridnya, jangan membantu dalam kesalahan. Jangan membantu dalam kesalahan. Walaikhwah rahimahnya rakumah jami'an. Ibn Battah mengatakan, man sami'al haqqa fa'angkarah ba'da ilmihi lahu bahwa minal mutakabbirina ala Allah. Wa man nasaral khata'a bahwa min hisbi syaitan. Kata Ibn Battah, barang siapa yang mendengar al-haq, kemudian dia mengingkarinya setelah dia mengetahuinya, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah. Dan barang siapa yang membela kesalahan, maka dia termasuk kelompoknya syaitan. Kemudian Mas'ud mengatakan, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana qariban habiban. Barang siapa yang membawa, yang mendatangkan kepada kamu al-haq, yang membawa kepada kamu al-haq, maka terimalah dia. Terimalah al-haq tersebut. Sekalipun orang yang membawa tersebut jauh dari kamu, artinya bukan kerabat kamu, dan orang yang kamu benci, kalau dia membahas, terima. Wajil Kornen, kalau Ustaz Lukman yang kamu benci seandainya, yang jauh dari kamu, bukan kerabat kamu, dia membawa al-haq, terima al-haq itu, wajil Kornen. Sebaliknya, wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana qariban habiban. Barang siapa membawa kepada kamu kebatilan, maka tolaklah kebatilan tersebut. Sekalipun yang membawa kebatilan itu adalah kerabatmu yang kau sayangi. Sekalipun itu hezir, Dulkornen, kalau membawa kebatilan, tolak kebatilan tersebut. Baik. Dan banyak sebenarnya patah ulama yang berkaitan dengan masalah ini, akhwah. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.